billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah qadar Allah kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menginginkan kemuliaan dari Allah dengan cara menuntut ilmu syar'i insyaallah. Ikhwati fillah, perjumpaan kita kali ini akan merujuk pada judul yakni syarah dari dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengukuhan kemuliaan bahwa dia seorang muslim. Karena nanti ada segelintir manusia yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Ya, banyak sekali nih. Si fulan kafir, si ini kafir, bahkan seperti yang saya sampaikan, ada sebilangan orang mengatakan mengajak bekerja sama, Ustaz, mari kita kumpul di satu lapangan yang luas untuk menentang kafir Pemda. Pemda dikafirin, presiden dikafirin, semua dikafirin. Sedangkan permasalahan Islam dan kekufuran seseorang itu butuh rukun dan syarat. Maka mungkin kali ini kita akan coba kaji syarah dari syarat dua kalimat syahadat. Karena betapa banyak orang mengaku bersyahadat tetapi enggak mengerti apa yang dia ucapkan. Walaupun dalam Islam Nabi bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintah untuk memerangi manusia, kata Rasulullah, sampai mereka bersyahadat. Apa yang dimaksud syahadat ya dalam arti secara etimologinya ini syahadat artinya persaksian. Ya, secara hukum syar'inya bahwa ketika seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka manusia yang mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada kewajiban yang diperintahkan dalam agama ketika dia sudah bersyahadat. Dalam rukun Islam kita perhatikan bunyian Islam ala khams. Islam itu didirikan atas lima perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kewajiban yang pertama ketika ingin menegakkan keislaman, syahadat. Maka bukti ulama tanpa khilaf mengatakan bahwa orang yang bersyahadat, yakni bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam berlaku dalam hidupnya. Fa inna dima'ahum, sesungguhnya darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah. Wa a'radahum, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Ini saking enggak main-main syahadat loh. Tapi nanti ada segelintir orang pula yang mengaku sebagai orang yang bersyahadat tapi kok membunuh orang Islam, mengkafirkan orang Islam. Sebab apa? Sebab satu dua kesalahan mengkafirkan. Padahal di Islam itu kafir itu ada dua, kafir kasbar, kafir asgar, kafir besar, kafir kecil. Kafir besar jelas mengeluarkan orang dari Islam dengan lima pembagiannya. Kafir kecil tidak. Ini yang kadang kurang dibahas. Bentuk kufur nikmat. Dulu waktu dia susah, Ustaz, dia itu orang yang gemar beribadah. Duhanya tidak tinggal, tahajudnya menjadi rutinitasnya. Tapi setelah dia bekerja, mulai banyak harta, jobnya pun mulai banyak, dia tinggalkan duha, dia tinggalkan tahajud. Apa dia kafir? Lah, dia kufur nikmat. Lebih baik saat dia susah dekat sama Allah, ketika dia senang jauh dari Allah. Tapi bukan berarti dia kafir. Orang yang seperti ini butuh nasihat, bukan dikafirkan. Maka bahaya sekali ketika ada segelintir orang bermodalkan semangat cuba berkhilaf tentang masalah ijtihadiyah. Ini beda sama pengajian saya nih, Ustaz. Makanya saya kalau ngomong sama dia, lakum dinukum waliyadin. Kalimat lakum dinukum itu kan bagimu agamamu, bagiku agamamu. Sudah beda agama. Lawang ini satu Islam, cuma beda ijtihad. Kan mentah. Ada bab ijtihad dalam agama ini, bahwa orang yang berijtihad itu ya, kalau dia salah, itu pahalanya satu. Tapi kalau dia benar, pahalanya dua. Sehingga orang yang berijtihad, kalau dia salah gak dikafirkan. Ini ulah satu dua hal yang kita gak berilmu bisa saling kafir. Ini harus ditegaskan. Ya, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, persaksian yang agung yang sebab dua kalimat syahadat ini akan turun empat kewajiban yang tidak boleh dihilangkan satu pun di antara yang empat tersebut. Yang pertama sholat, yang kedua zakat yang dia keluarkan, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, dan yang keempat haji. Inilah rukun Islam, mengedepankan syahadat dan empat kewajiban setelahnya. Bunyal Islam ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakat wa shaum Ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi tanpa syahadat, sholat tidak wajib. Tanpa syahadat, zakat yang kau keluarkan pun tidak wajib. Tanpa syahadat, puasa di bulan Ramadan dan haji kelak nanti kau lakukan, tak ada kewajiban untukmu. Oh, berarti apa, jangan syahadat aja, kafir berarti kalau tidak syahadat. Karena orang Islam itu orang yang paling bangga kalau dapat kewajiban. Orang Islam, orang yang paling bangga kalau dapat kewajiban. Jadi kalau ada kewajiban yang ditakutkan, ini keislamannya dipertanyakan. Kayak kemarin Ramadan datang, padahal satu kemuliaan bisa puasa di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang gak ketemu Ramadan di tahun itu? Kita dapat, cuma takutnya kita siap menghadapin apa itu Ramadan. Setelah menjalannya 8 hari kita tenang-tenang saja. Waktu awal, ya Allah, makanya puasa nih, makan-makan tuh. Masya Allah. Padahal ketika dia jalan nih, ini yang Rasul sindir manusia mengatakan huffatil jannah bil magari wa huffatil nar bisyahwat, yang kita sampaikan di perjumpaan yang lampau, bahwa sorga yang kalian harapkan itu selalu dikelilingi oleh semua yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan menurut orang yang tidak beriman. Karena syaratnya masuk sorga itu, syaratnya masuk sorga ya harus sholat. Syaratnya perempuan masuk surga, ia harus pakai jilbab. Syaratnya laki-laki masuk surga, harus menjadi pemimpin di rumah tangganya, wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Berat. Kita banting tulang dari pagi pulang sore terus selama 11 bulan, kok harus dikeluarkan 2,5%? Lalu saya minta objeknya tanah 2,5%, berantem dulu baru dapat. Ini enak benar suruh keluarin. Berat. Maka dikatakan huffatil jannah bil makari, sorga yang kalian harapkan itu dikelilingi dengan semua yang tidak mengenakan kalau tidak beriman. Maka Allah tahu banyak orang, kalau dihitung persentase di dunia ini, lebih banyak orang yang enggak senang puasa ketimbang puasa. Makanya solusi Allah turunkan itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil cuma yang beriman aja, enggak ya ayyuhan nas. Enggak ya ayyuhan nas. Kutiba 'alaikumus syiyam, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, karena enggak semua manusia beriman. Tapi setiap orang yang beriman jelas kemanusiaannya. Kayak kita bicara peri kemanusiaan, kalian tidak punya peri kemanusiaan, mari kita tingkatkan peri kemanusiaan, tapi enggak sholat. Buang waktu. Satu saat akan menjelegar orang seperti ini. Kelihatannya bicara kemanusiaan, tapi enggak bicara agama. Kemanusiaan yang seperti apa yang ingin kau tampakkan di atas dunia ini tanpa agama? Allah panggil, hei orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang bersaksi la ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka ketika kau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya itu dua rukun dalam la ilaha illallah, an-nafi wal isbat. Kalau kau mengatakan aku bersaksi la ma'budu bihaqqi illallah, kau harus an-nafi. Hapus Tuhan selain Allah. La ilaha illallah al-isbat, penetapan. La ilah, hapus Tuhan yang banyak, tagut-tagut yang diibadahi selain Allah. Ima bentuknya jinkah, kuburan-kuburan keramatkah, atau pekerjaankah, atau pimpinan perusahaankah, atau siapalah. Kalau memposisikan dirinya mengalahkan Tuhan, tagut. Ya, makanya kadang-kadang kita yang mentogutkan sesuatu, togut ini kata ulama makin hari makin bertambah jumlahnya. Karena manusia mentogutkan sesuatu. Ya, dia ukur kalau mau ketemu sama atasan itu penampilan apa yang terbaik. Tapi kalau mau ketemu atasannya atasan Allah, kita asal jadi. Kalau untuk atasan ini kita memberikan hadiah ini, kalau yang jelek-jelek enggak enak ini pimpinan ini. Oh. Ya, tapi kalau untuk Allah, ya udahlah, Allah juga ngerti. Allah juga ngerti. Dipaksa Allah untuk ngerti dirinya, tapi dia gak pernah paksa dirinya untuk ngerti Allah. Itu yang terjadi. Mereka mengatakan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadah dengan benar kepada Allah. Padahal ketika kau mengatakan illallah, yakni tauhid, talak wal qasad, yakni mengesakan Allah dalam meminta dan menyampaikan maksud, kedepankan dua tauhid yang jangan pernah kau lupakan. Rububiyah, asma wa sifat. Amaliyah Allah, wajib kau pahami. Asma wa sifat, tetapkan nama-namanya. Sehingga kalau kau katakan illallah, kalimat tersebut terlontar karena ilmu, bukan sesuatu yang main-main. Maka kalau kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, rukunni an-nafi wal isbat, kau harus tahu illallah yang kau ucapkan itu tauhid talak wal qasad. Ketika kau meminta hanya ke Allah saja, tidak ke yang lain. Caranya bagaimana? 7 syarat yang wajib kau pahami. Yang pertama, ilmu. Orang yang mengatakan illallah, hanya Allah yang kuibadahi, buktikan dengan ilmu. Karena nanti banyak juga orang mengatakan Allah Rabbku, Allah Tuhanku, la ilaha illallah. Dia ucapkan, tapi dia enggak kenal Allah, cuma ikut-ikutan. Bahkan banyak sekali orang ketika ditanyakan sholat gitu, sholat apa tadi? Sholat zuhur. Kenapa sholat? Ya sholat aja, enggak kenapa sholat. Ya kenapa ya? Bingung. Ya, banyak masya Allah. Ya, taklidil a'ma. Atau nanti antum melihat itu banyak orang yang sholat habis sholat sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya, habis azan identik dengan sholat. Ya bukan tidak ada, ada sholat antara azan dan iqamah ada. Jadi kalau kita tanya sholat apa? Ya apa ya? Qobliyah kali. Berarti tadi niatnya kali dalamnya gitu loh. Aku niat sholat sebelum maghrib kali karena Allah gitu. Bagaimana orang-orang mau meniatkan sholat dalam hatinya sementara nggak tahu apa yang dia lakukan? Atau mungkin segelintir manusia yang mengatakan adanya qobliyah Jumat, sehingga saya kadang-kadang suka ada di beberapa masjid itu sudahlah kita berdamai saja begini, azan sekali tapi silakan yang mau sholat. Sholat apa? Kulhatu burhanakum, berikan dalil. Jangan kau amalkan sesuatu karena enak gak enak. Tapi agama ini naklun laisa aklun. Agama ini dalil, bukan akal-akalan. Gak ada beragama kalau apa ya udahlah daripada lah. Agama dalil, ad-dinu naklun. Ini banyak sekali. Maka dari itu digiring oleh ulama, khususnya Syekh Al-Quraisy dan Syekh Abdul Al-Qarawi, beliau mengatakan bahwa orang yang bersaksi kepada Allah, ya, syarah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu memiliki syarat. Rukunnya tadi sudah jelas, ya, ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah, dengan an-nafi, menghapus Tuhan yang banyak, menetapkan hanya Allah. Tapi kalau kau masih menggabungkan dirimu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada illallah. Maka orang itu kalau mau masuk Islam, hapus selain Tuhan, selain Allah. Ya orang yang pernah mungkin masa mudanya bandel lah ya, berteman sama dukun, di badannya penuh wafak, istim jimat ya, itu kalau dia mau masuk Islam ya, itu buang dulu semua. Karena gak ada kolaborasi antara agama dengan kesyirikan. Kalau masalah bekas di badan seperti tato dan lain sebagainya, pandangan Islam bagaimana sih kalau dia baru masuk Islam, badannya kayak batik gitu kan. Nah, Islam mengatakan yang pertama hilangkan. Tapi dia enggak mampu dan sebadan pakai apa ngilanginnya. Nah, kalau sudah begitu fattaqullaha mastata'tum. Teruskan ibadah. Allah Ghafurur Rahim. Ya makanya kalau boleh saya sarankan ini kalau memang terpaksa harus bandel gitu, jangan bebekas. Ini maksa Allah untuk ngerti melulu sih kan, tetap saja kalau nanti najis air enggak masuk karena dia enggak mampu ya kita serahkan ke Allah, Allah Ghafurur Rahim gitu lah. Ya, kita juga enggak boleh bilang orang badannya betato habis tobat tuh, enggak tutup pintu tobat. Enggak boleh lagi kita ngomong gitu. Allah marah dan hadis kursi Allah mengatakan, "Man dallazi yata'alla 'alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu." Wa ahlaka ma ta'malu. Jadi Allah mengatakan, siapa orang yang menyangka aku tidak memaafkan orang ini, sesungguhnya aku telah memaafkan dia dan kubatalkan semua perbuatanmu, kata Allah. Saking kita enggak boleh menjadi hakim buat seseorang. Baik, cuma kita sudah. Hidup ini berproses. Maka kan saya sering tekankan sekali betapa banyak ini hancurnya orang-orang Islam ini, karena setiap orang Islam menjadi wakil Islam, itu paling bahaya. Mereka orang yang gemar melarang tapi enggak memberikan solusi. Mereka orang yang gemar menyuruh tapi enggak memberikan contoh. Itu yang sering terjadi. Haram, bid'ah, haram, bid'ah. Solusinya zrah, au dan lain-lainnya. Bukan digiring manusia untuk diberikan bayangan, ini bid'ah. Solusinya begini, berikan jalan, jangan cuma melarang saja, tapi jalan keluarnya mana? Ini perusahaan yang jelas-jelas haram, maka gajinya pun haram. Ya, tetapi banyak sekali ikhwan-ikhwan kita mungkin yang terjebak di sana. Jelas haram, solusinya apa? Betapa indah ulama-ulama di Madinah sana yang mengatakan bahwa bertakwalah kepada Allah semampunya. Selama kalian menginginkan untuk keluar dari tempat duduk sambil beristighfar, Allah Ghafurur Rahim. Bukankah bahasa Rasul ketika datang bulan Ramadan, ya baghiya syarri aksir. Wahai orang yang suka berbuat dosa, kurangi dosamu. Bukan ajir, bukan hilangin, tapi kurangin. Walaupun perbuatannya sama, tapi kalau istighfarnya ditambah, kalau nilaimu ya. Mungkin kita gak bisa karena terikat dengan komitmen sesuatu yang mungkin aktivitas kita sudah stuck setahun seperti ini. Tapi tingkatkan istighfar. Banyaklah menangis di malam hari, sehingga Allah akan keluarkan kita dari hukuman ke hal-hal yang berbau maksiat, insyaAllah. Itu agama, berikan solusi. Si fulan ingin kredit motor ya, tetapi dalam kredit tersebut ada ribawiyah. Oh haram, udah gak boleh. Oh ya jelas ribawiyah haram, mau ditawar kemana juga haram. Gak ada solusinya, haram adalah haram. Tapi berikan solusi. Karena ini orang memang butuh kendaraan, dan dia tidak bisa kalau tidak kredit caranya. Ada yang mau bantu gak? Tidak ada. Darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Berarti kalau ada urusan darurat, bukan urusan kita, urusan si pelaku dan Allah. Kita gak bisa menjadi hakim buat orang lain. Larang, katakan haram, tapi berikan solusi. Karena Islam mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ini yang terkadang lupa kita ingatkan. Kita perintahkan orang wajib sholat. Contohnya mana gitu loh. Karena kalau dikatakan wajib saja tanpa contoh, kita akan lihat berapa model orang sholat. Wajib Ramadan, kita akan melihat berapa macam orang yang puasa di bulan Ramadan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mengedepankan sesuatu yang tidak diajarkan. Contoh, mau datang bulan Ramadan, dia yang nyekar lain, yang mandi basah lain, yang cukuran, yang subhanallah. Karena enggak diajarkan caranya. Islam tidak seperti itu. Ketika Nabi mengatakan saya ra ikhtilafan katsiran, kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Nabi enggak pernah meninggalkan orang dalam perbedaan. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian kembali ke sunnahku. Dan jangan pernah katakan perbedaan itu rahmat, karena ada sunnahku. Garis yang lurus. kebenaran yang tidak berbilang. Itu yang diinginkan Islam. Ini yang paling bahaya ketika setiap orang menjadi wakil Islam, kerjaannya melarang tanpa memberikan solusi, atau memerintah tanpa memberikan contoh, yang ada kehancuran. Karena pemahaman manusia berbeda-beda. Jadi gunanya majlis ya, kita belajar, enggak ada yang tidak. Semua penuntut ilmu Tuhan dari Syekh Ali. Subhanallah. Ya. Maka orang yang mengatakan bahwa wa ashadu an la ilaha illallah la ma'budah bihaqin illallah, dengan rukunnya tadi an-nabi wal isbat, ya, kemudian dia harus memahami syaratnya. Karena kalau cuma hanya mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Rabbunallah, Rabbiyallah, betapa lidah ini mudah sekali berkata. Ya, sampai orang yang tidak mengerti agama pun akan mengatakan Allah. Tapi Allah sudah patahkan kan, ketika orang mengatakan beriman saja Allah bisa tolak imannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'min. Tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Iman yang mulia punya 6 syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu. Apa? 7 syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maka kalau kau mengatakan Allah sebagai Tuhanmu, Allah sebagai ilah yang hanya diibadahi hanya Dia saja, ilmumu apa tentang Allah? Siapa Allah? Kenapa mesti Allah? Alif lam lam ha. Enggak ada kalimat lain kecuali alif lam lam ha Allah. Kok kalimatnya Allah? Harus paham. Allah punya nama-nama yang mulia, harus hafal nama-namanya. Karena kalau kau tidak paham Allah, kau tidak paham nama-namanya, sampai kapanpun kau meminta kepada sesuatu yang tak kau pahami, maka ibadah yang kau lakukan tidak akan pernah maksimal. Ya ada komplain jadi makmum terawih, pegel baca ayat Al-Quran, ngeliat Quran tebel kayaknya ogah bener gitu loh. Senengan lihat koran di pagi hari yang cuma 12 lembar sampai 20 lembar. Makanya ciri khas mereka, saya suka bicara, kalau orang-orang yang enggak senang sama buku tebal dari Quran, kalau habis ngaji tuh ya, kemudian selesai ngaji dia akan mengatakan begini, oh dikit lagi gitu lah. Yang dilihat belakangnya, bukan dari akhir dari yang bacaannya atau dia pahami dia bacaannya, ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Baru kemudian, karena kalau orang yang berilmu, orang yang timbul keyakinan. Berarti tidak mungkin orang yakin tanpa ilmu. Saya yakin dia yang mencuri. Kamu tahu kayanya sih, kayanya. Kamu lihat, saya yakin dia yang berbuat maksiat. Kamu lihat sendiri. Ya enggak sih, cuma yakin aja. Nah, keyakinan harus dengan ilmu. Ya, sama seperti tradisi orang minta maaf mau Ramadan. Ya kan, kali aja kita punya salah, Ustaz. Kali aja. Punya salah enggak? Ya enggak lupa sih. Ya sudah, berarti enggak punya salah. Jangan dikarang-karang, jangan menjelekkan diri kita. Ini banyak orang ini kadang-kadang suka merasa jelek dirinya. Minta maaf udah belum tentu bikin salah. Kecuali kalau memang dia tahu dia salah, istighfar. Atau ada yang mengingatkan Anda telah berbuat salah, minta maaf buru-buru, sportif. Tapi kalau memang tidak punya salah, jangan merasa bersalah. Banyak sekali orang ini salah tangkap mengenai maaf-maafan, ya. Padahal di Islam ini syariat, bahkan wajib kita meminta maaf atau memaafkan seseorang, wajib hukumnya. Subhanallah. Yakin, ilmu yakin. Walaupun tahapannya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Orang enggak bisa yakin kecuali 3 tahapan. Berilmu dulu baru yakin. Setelah dia berilmu, dia mengerti dan dari timbul keyakinan, dia melihat ainul yakin, baru hakul yakin. Kesempurnaan seorang pemimpin. Berilmu bisa melihat dan orang tersebut adalah hakul yakin. Dalam mengambil keputusan itu sesuatu yang tegas. Enggak main-main. Enggak muzab-zab. Ya. Enggak serba nanggung. Kalau katakan A, B, bahasa orang tuh orangnya enggak abu-abu, putih-putih, hitam-hitam, saklek. Cuma tinggal teknik penyampaian. Teknik penyampaiannya. Subhanallah. Dan kemudian yang ketiga syaratnya apa? Ikhlas. Ya, syarat dari kamu bersaksi bahwa Allah sebagai Rabb itu ikhlas. Karena agama ini kalau enggak dibarengin ikhlas, berat. Ya. Sholat ini kalau enggak ikhlas, ya Allah, bayangin zuhur 4, asar 4, subhanallah. Udah gitu ada yang zuhur, qobliyahnya 2 atau 4, ba'diyahnya 2, ya Allah. Ntar pulang ke rumah kena macet. Ini kan masya Allah nih, kalau siang ini gak macet jalan, tapi kalau jam-jam tertentu itu kayak kekunci jalan, macet. Sampai rumah maghrib, ya Allah bayangin Isa 4, ya Allah. Terawih lagi 8, ya Allah. Witir 3, aduh. Berat hari ini. Besok bayangin mau pulang, aduh berat lagi deh ntar malam. Betapa berat ini agama. Tapi kalau dia ikhlas, orang beriman, neraka saja yang Allah ciptakan itu nikmat di mata orang beriman. Karena adanya neraka, dia takut berbuat dosa. Dia tahu hidup di atas dunia ini adalah cuma numpang lewat, ujian, semuanya ujian. Ad-dunya masaul gurur, kenikmatan yang menipu, semuanya ujian. Sehingga dengan tenangnya dia jalani ujian-ujian tersebut, karena dia tahu tinggi rendahnya sorga nanti sebab ujian yang dia berada di atasnya. Ikhlas. Tentu ikhlas di sini adalah amalia yang tidak dikhususkan kepada selain Allah, hanya untuk Allah saja. Betapa cintanya dia dengan Allah, maka dia khususkan ibadahnya untuk Allah. Dia maksimalkan ibadahnya untuk Allah, karena Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum. Kalau dia sudah ikhlas, dia akan jujur. Jujur yang dimaksud di sini adalah tidak menambah dan tidak mengurangi setiap syariat yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan yang wajib, ya sudah, enggak dia tawar-tawar. Karena ada juga beberapa orang yang memilih-milih rukun Islam, dipilih-pilih. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat insya Allah datang. Sholat nih agak berat saya nih. Makanya sih walaupun sholat jarang, tapi zakat rutin dipilih. Nah, ya saya sih boro-boro zakat dah, makan aja susah. Makanya saya mendingan puasa aja dah. Ya, puasa sih namanya. Emang rutin puasa susah hidupnya. Ya, haji begitu ya. Subhanallah. Jadi enggak ada Islam tuh enggak ada memilih-milih hukum, lakukan semua. Enggak mampu istighfar, fattaqullah fattaqtum. Ya, enggak ada salat bisa diwakilkan, tidak. Kecuali puasa, ya. Puasa kalau kita enggak mampu harus dilakukan di lain hari. Kalaupun sudah kita enggak mampu, anak yang wajib membayarkan utang-utang kita. Itu ada perintah, ada syariat. Haji pun sama. Insyaallah enggak boleh kita pilah-pilah. Setelah tahu kejujuran, agama pun gak ditambah, gak dikurangi. Karena indahnya agama ini ketika kita mengamalkan sesuai dengan ukurannya, mikdarnya. Baru kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa cinta mahabbah. Agama ini tidak akan pernah indah tanpa bumbu cinta. Karena cinta itu ingkiat dan kabul, dampak ketundukan dan kepatuhan. Betapa entengnya ini agama ketika datang syariat, datang perintah Allah kepada kita, ya. Karena cinta kita melakukannya, ya, seperti kita pergi dari rumah, ya, itu kan kita meninggalkan istri, anak kita tuh, kita keluar dari rumah itu, ya, karena apa? Karena memang kita punya tanggung jawab kepada mereka. Kita keluar karena tanggung jawab. Jadi kita pulang dengan cinta. Masya Allah. Ini kemuliaan. Adanya ketundukan dan kepatuhan dan nggak hitung-hitungan sama anak. Kalau untuk urusan anak yang terbaik. Sama seperti kita orang laki untuk urusan orang tua yang terbaik, atau istri yang kita beri nafkah yang terbaik. Kenapa kalau ke orang lain kok yang baik-baik, ke orang rumah kok yang enggak baik? Persis seperti kasus orang goreng kacang kalau mau Idul Fitri. Kalau goreng kacang itu biasanya kalau anak mau nyobain tetap yang bagus buat tamu, yang gosong. Tradisi itu di masyarakat itu. Kita kebagian yang gosong mulu sampai hitam gitu ya kan orang. Itu ada di masyarakat. Ini orang tua kok lucu. Anak ini yang aset dunia akhir kok dikasih yang gosong gitu loh. Kayak kadang-kadang kita begitu. Masya Allah kalau buat temen ngasih hadiah tuh kayak yang tamu-tamu gak enak lah. Maksudnya dia nih, waduh sama saya nih, oh Masya Allah ya. Itu buat orang rumah yang pas-pasan. Lah Islam katakan berikan yang terbaik. Ada tingkatannya memberikan yang terbaik. Dan yang paling terbaik yang kita berikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sampai kita mau sedekah nanti Idul Adha, kita akan lihat kalau Idul Fitri enggak ada beli boleh kambing apa-apa, sembelihan kambing seperti Idul Adha kan. Nanti kita akan lihat. Makanya kalau ada si Aji mumpungi orang-orang tukang kambing nih, mumpung orang Islam enggak hitung-hitungan. Ya memang yang benar enggak hitung-hitungan. Anda punya duit berapa? Ada 2 juta. Belikan kambing yang 2 juta sudah. Jangan nawar sampai 3 kali balik. Sampai kan kami hilang. Anda punya berapa belikan sudah nilai Anda itu dan niat Anda yang sampai ke Allah. Jangan bikin tukang kambing kapok kenal ente. Subhanallah. Ya, lawang duit Anda duit Allah kok hitung-hitungan gitu loh. Ya. Ini yang kadang-kadang suka manusia ini mempertontonkan hal yang bisa kita ketawakan aneh gitu loh. Ibadah kok hitung-hitungan. Ya, kecuali memang ada syariat seperti puasa, iman dan wahtisaban, iman dan hitung-hitungan memang Nabi yang mengajarkan ya. Tapi di luar itu pada Allah khalas, sudah. Yang terbaik. Ya, saya suka contohkan kalau kita kayak mau ngasih ke orang tua kita, ya. Ya Allah, kalau ingat ibu kita dulu ya, waktu dia masih muda, itu enggak ada makanan yang basi. Ibu itu hebat sekali. Malam itu diangetin semuanya, pagi kemakan lagi. Cuma kan hari berganti hari ya, bulan berganti bulan, tak terasa sekian puluh tahun sudah, ibu sudah mulai rentah ya. Jalan pun sudah mulai lambat, gerakannya pun tidak secepat dulu lagi. Banyak makanan terbengkalai basi, betul? Kita sebagai anak melihat seperti itu bagaimana? Pengen beliin kulkas, betul? Mungkin jadi gak ada yang basi lagi. Dan ibu kembali tersenyum, karena ibu bisa menangis karena makanan banyak terbuang. Kita berikan kulkas, punya uang, berikan kulkas. Subhanallah. Biasanya sih emang orang tua kadang-kadang ujian buat anak. Kulkas udah dibeliin, anak sibuk. Sekali balik ditegur, buka kulkas, lega bener nih kulkas gitu. Itu biasanya sindiran tuh kosong, isiin gitu kan. Nah, kita anak kadang-kadang mau ngisiin buat orang tua, kok enggak seperti kita memberikan apel buat kekasih kita, sampai pakai pita, sampai yang mengkilat gitu. Buat orang tua kita enggak seperti itu. Sudahlah. Kita nanya juga, Pak, ada apel atau ada jeruk? Ya, ada yang berapa? Yang berapa harganya? 25. Yang 15 enggak ada, yang 15. Kan buat emak nih, masyaallah. Paya ada paya, Pak. Paya apa nih, California, paya tampok? Ya boleh yang mana aja, sekilo berapa? 5.000. Yang agak bonyok-bonyokan enggak? Buat emak nih yang main-main. Kan kita punya uang, beli yang terbaik buat orang tuamu. Karena mungkin saja besok kau tidak memiliki lagi. Allah berikan sekian kemuliaan darimu. Tanamkan kemuliaan buat mereka, berikan yang terbaik. Ke anak pun begitu ya. Papa, aku pengen minta daging, Pak, makan-makan. Ya sudah. Datang ke tukang daging tanya, daging yang terbaik, daging khas. Marah. Berapa per kilo? Udah 2 kilo kalau hitung harga. Buat anak, betul enggak? Punya duit. Lain kalau nggak punya dulu, tetelan ada tetelan. Kok buat anak tetelan? Asam urat umur belum seberapa nih anak. Lain kalau kita nggak mampu ya, kita cuma mampu beli tetelan. Obat buat anak. Fattakullaha Mas Tato, saya pernah ceritakan bahwa saya pernah tinggal di satu tempat yang satu hari itu makan cuma sekali, itu pun nasi pakai garam, uyah, bahasa dia uyah, sama cengek, sama cabai, sama tahu siksa satu, yang kuning tuh, yang digoreng bareng-bareng minyaknya dikit kesiksa itu tahu. Subhanallah, itu makan pagi, ketemu makan lagi itu maghrib. Ya Allah, kita orang Jakarta yang gak mungkin gak makan begitu. Kayak gak bisa jalan tuh hari. Kok matahari malas untuk terbit kayaknya gitu loh. Tapi orang kampung yang makan begitu, majul sudah 3 petak. Kenapa? Karena memang itu kemampuan dia. Allah akan berikan yang terbaik sebatas kemampuannya. Makanya kalau kita mampu berikan haknya, hak yang terbaik. Kita harus memberikan orang tua nafkah yang terbaik, keluarga yang terbaik, fakir miskin yang terbaik. Ini kadang-kadang suka lucu, zakat fitrah terbukti nyata. Yang kita makan beras yang seliter itu 10.000, betul? Nah, enakan di masjid sono 12,5, 3,5 liter. Berarti itu beli yang berapa liter? Kalau memang Anda beli yang seliter 10.000, ya keluarkan 35.000, betul? 3,5 liter, betul? Oh, enakan masjid sono tak 17,5. Ente makan yang berapa liter? Harganya keluarkan yang kau makan gitu loh. Ini yang kadang-kadang suka kita gampangkan ini. Maka demi Allah ya, itu timbul mahabbah, timbul cinta karena kita paham. Ya, jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, semua yang terbaik insya Allah. zakat yang terbaik, sholat yang terbaik, puasa Ramadan pun yang terbaik, ya, haji yang kita lakukan pun yang terbaik. Insya Allah Allah berikan kemuliaan buat kita, insya Allah. Ya, baru kemudian ingkiat dan kubur, tunduk dan patuh. Karena orang cinta itu orang yang tunduk dan patuh. Bayangkan kalau salah kita meletakkan cinta kepada selain Allah, sehingga kita lebih tunduk kepada selain Allah, dan itu yang banyak terjadi. Ya, syarah la ilaha syahadat asyhadu an la ilaha illallah yang pertama ya seperti itu. Baru kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, ini pun banyak nanti manusia yang bersyahadat bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Dia katakan cinta Rasul, tapi cinta yang seperti apa yang kau pertontonkan? Apakah cinta untuk merusak syariat? Karena banyak orang yang mengatakan cinta Rasul, tapi mengamalkan perbuatan yang justru Rasul melarangnya. Ketika akhir hayat Nabi mengatakan la taj'alu qabri sanaman yu'bad, jangan pernah kau jadikan kuburku ini patung-patung yang disembah. Tapi berapa banyak orang justru menjadikan makam-makam Nabi seperti patung. Sebagian ulama mengatakan kalimat patung-patung yang disembah adalah batu-batu nisan yang diikat dengan kain kafan. Nah, ya, dikultuskan. Kuburan Nabi saja, kuburan yang paling agung di atas dunia ini, ya, itu enggak boleh diagungkan. Apalagi kuburan yang bukan kuburan Nabi. Mau dibandingkan dari sudut mana? Kuburan yang paling agung di atas dunia ini kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kau bandingkan dengan kuburan yang lain? Bahkan lebih dibaguskan. Ini kan amaliah yang batil. Kalau kau mengatakan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan cintamu dengan 4 cara. Ini nasihatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, buktikan cintamu ke Rasul dengan mentaati semua perintahnya. Karena banyak orang mengaku umat Rasul tapi mengamalkan perbuatan yang Nabi enggak ajarkan. Buktikan. Taatul fi ma'amar. Taat dengan semua perintah Nabi. Wahai laki-laki, wahai perempuan, taat. Ada perintah. Laki-laki, afdhalu shalatul ma'rifi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki di rumah, kecuali yang wajib, di masjid. Wajib. Taat sama Nabi. Maka mulai sekarang saya sholat di masjid. Itu yang terbaik. Aqimish shalah. Dirikan sholat. Ala waktiha, pada waktunya. Nabi perintahkan, sholat pada waktunya. Jangan sampai pekerjaan ini membuat kita lalai. Karena banyak orang tak apa yang dia cari. Ya Allah, sibuk jalan. Oh, kalau ngomong kayak sama, Masya Allah. Azan berkumandang, enggak diopenin. Enggak dia dengar. Enggak dia datangi. Sumumbuk menumbun, baru kaya rejim. Orang bakal bikin tuli telinganya, buta matanya akan bisu mulutnya. Kenapa? Punya kuping, enggak pernah dengar Quran dibacakan. Punya mata enggak pernah melihat ayat-ayat Al-Qur'an, punya mulut enggak pernah mengucapkan kemuliaan, dibangkitkan orang seperti ini tuli buta bisu. Padahal di dunia, siapa yang enggak muji dia? Tampan, cantik, Masya Allah. Tapi enggak berfungsi sebagaimana Allah inginkan dia tercipta. Wa yadzibillah wa na'udzubillah. Taat dengan perintah Nabi. Kemudian yang kedua, membiasakan untuk menjauhkan semua yang Nabi larang. Karena larangan Nabi, larangan Allah. Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang, kata Rasul, udah jauhin. Jauhin. Seluruh larangan Nabi, kadang ini otak kita enggak bisa nerima, tapi kalau memang hadisnya sahih, katakan samina wa atha'na. Zaman dulu tuh orang enggak percaya kalau lalat itu mengandung penyakit kolera, kemudian salah satu sayapnya itu antibiotiknya. Tunggu sekian tahun dulu baru bisa dibuktikan, ya. Dan banyak yang lainnya nanti. Ya, ada beberapa fawaid yang lainnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bahwa makanan yang digigit oleh tikus, kata Rasulullah, ya, kalau memang makanan yang digigit lebih dari setengah, maka buanglah makanan tersebut. Tapi kalau tidak sampai setengah, buanglah bekas gigitannya, makanlah sisanya. Wah, bekas tikus kan, gitu kan? Atau ketika perempuan dikatakan bahwa kain laki-laki di atas mata kaki, kain perempuan itu harus menutup mata kaki. Berarti kalau laki-laki mungkin masuk akal, tetap hilang dari najis. Kalau perempuan kena najis, Nabi mengatakan liyutahhiru ba'dahu ba'din. Buat perempuan di sini kena najis, dia melangkah tanah berikutnya mensucikannya. Jadi ada amalia yang kadang-kadang otak enggak nerima, tapi doa Rasul Allah anikan, malaikat anikan, Allah anikan. Ini butuh keyakinan tentang Muhammad. Maka kalau kau bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah adalah ijtinabu bimanaha alih. Karena Allah yang mengatakan wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa manahakum anhu bantahu. apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Sudah, sudah. Ya kawal kadib, final kadib, akdabul hadis. Wahai manusia, kata Rasul, jauhkan olehmu yang namanya dusta. Karena dusta seburuk-buruk perkataan. Ini musim undangan makan apa, buka puasa berjamaah. Nabi sudah mengatakan, idza akala ahadukum falyakul bil yamin, perintah makan pakai tangan kanan. Idza syariba falyashrab, perintah minum pun pakai tangan kanan. Fa inna syaitan yakul wa yashrab bi syimal. Cuma setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Boleh antara dekin teman yang boleh buka puasa makan pakai tangan kiri. Ini setan enggak keikat satu, boleh nih. Nabi sudah mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Kalau minum diri aja enggak boleh, apalagi makan sambil diri. Jangan buka puasa jadi ajang standing party, hati-hati. Ya gimana sih, diundang enggak ada bangku, bawa bangku sendiri di rumah. Dia bingung punya rumah. Sebuah tikar biarin. Karena memang ada larangan. Kau gembur-gemburkan syahadat tanpa bukti, bagaimana sampai? Ya, ijtinabu bimanna halih, menjauhkan semua yang beliau larang. Baru kemudian yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Islam ini belajar percaya dengan yang Nabi kabarkan. Walaupun mungkin telinga kita belum pernah mendengar, ya, mata kita belum melihat, hati kita pun belum bisa menghayalkan tentang sesuatu tersebut. Seperti siksa kubur, ya, tidak ada lah orang pernah masuk lubang kubur, betul? Disiksa. Itu pernah disiksa? Belum pasti. Atau tujuh lapis langit kita belum pernah tahu, betul? Nabi ini tujuh lapis langit itu cuma semalaman doang bisa pulang pergi. Enggak ada yang percaya saat itu kecuali Abu Bakar. Sehingga dia diberikan gelar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Sama Rasul mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih, kau kekasihku ya Abu Bakar. Kenapa? Kekasih itu saling percaya. Ini ngomong kekasih berantem mulu. Kasih aja kan, tapi udah dua kali kalah. Dua kali kalah. Ini kekasih, ya pending aja berdua begini ya. Jadi benar-benar tasdiqu fima akhbar, percaya dengan semua yang dikabarkan. Bahwa kabar Nabi itu kabar dari Allah. Baru kemudian yang terakhir, layak budallah ila bima syara'alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Karena yang mengerti cara ibadah ke Allah ya Rasul. Ya. Jadi judul yang diinginkan kali ini tentang syarah 2 kalimat syahadat, arahannya ke sana. Ya, ahlan wa sahlan, antum hadir, kita ada kajian dulu tentang syarah akidah ahlu sunnah ya, yang merujuk sana nantinya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika waktu antum mau bertanya silakan. Akhir da'wana, alhamdulillahirabbil alamin. Buku lagi masih masyaallah. Ustaz, tetangga saya mau pergi haji lalu mengadakan walimatus safar, bagaimana hukumnya? Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang walimatus safar. Ya, antum kalau bertemu dengan khilaf atau masalah-masalah furu'iyah seperti ini, antum jangan dibikin bingung. Tanya sama orang yang mengamalkannya, ada dalilnya enggak? Jelas. Kalau dia kasih dalil, ini dalilnya nih. Antum lihat di buku mana saya bisa lihat ini. Nanti kalau antum pelajari, antum akan tahu betapa semua hadis tentang walimatus safar adalah dhaif. Allah musta'an. Ya, ada perintah untuk berwasiat tapi untuk walimatus safar tidak ada. Allah musta'an. Semua hal, tidak hanya haji. Orang yang mungkin maaf-maafan sebelum puasa, ya, padahal minta maaf syariat. Kapan saja minta maaf enggak identik sama puasa, atau ziarah kubur menjelang puasa atau ketika Idul Fitri, sama seperti itu. Jadi, antum jangan dibikin bingung. Kalau memang itu ibadah, tanya, "Qul hatu burhanakum, dalilnya mana?" Biar tambah yakin nih kalau ada dalilnya. Katakan seperti itu. Insyaallah kalau kita mau belajar akan tahu yang hak dan yang batil. Oh, Allahu musta'an. Apa hukumnya shaf dalam berjamaah tidak rapat? Ya, makruh. Karena dikatakan bahwa fa'inna tasbiyata sufuh min tamamis sholat. Kalimatnya tamam, sempurna. Berarti kalau shafnya gak rapat, ya gak sempurna sholatnya. Imam tanggung dosa. Ya makanya tugas imam ini gak main-main. Jangan dulu sholat sebelum shaf ini rapat. Nah, pengetahuan imam. Lain orang yang masbuk, nanti imam gak bertanggung jawab ya. Masbuk harus berilmu. Itulah. Artinya imam jangan sholat dulu sebelum rapat. Karena sempurnanya sholat ini kan sebab rapatnya shaf. Ya. Jangan takut imam untuk tegas. Biar bagaimana sekecil-kecilnya imam itu yang paling didengar suaranya oleh banyaknya makmum. Makanya kalau seorang pemimpin ya harus jangan abu-abu, tegas, putih hitam tegas gitu loh. Pemimpin pun sama. Karena imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pintar, biar kecil diangkat orang pintar gitu loh. Tapi kalau makmumnya pas-pasan, biar kata gede, gede bohong. Gitu? Iya, alhamdulillah. Seperti apa shaf dalam berjamaah ketika Rasulullah dan para sahabat? Rasul mengatakan bahwa shaf itu mata kaki bertemu dengan mata kaki. Saya pernah contohkan di Bank Niaga ini bahwa kalau kita berdiri ini kaki kita ya, bukan seperti ini. Banyak posisi berdiri begini kan? Ini bainal masyriq wal maghrib. Kalau ditarik enggak nyampe kita Ka'bah, betul? Tapi dikatakan menghadap kiblat, lurus posisi kaki itu lurus. Sehingga nanti mata kaki bertemu mata kaki. Dan dikatakan shaf yang lurus ya. Bahkan Nabi mendoakan dengan rapat dan lurusnya shaf, semoga Allah kuatkan ukhuwah kalian. Berarti contoh ukhuwah yang kuat itu dengan shaf yang rapat. Ya, ukuran kompak tidaknya kita Islam di Bank Niaga ini ya diukur dari shafnya tadi. Kalau sholat aja enggak berani rapat, udah ngimpi ngomong persatuan dan kesatuan. Enggak bakal bisa bersatu, lawang sholat aja gua enggak berani dekat-dekatan dengan saudara seagamanya. Allah. Saat kita di mall, bolehkah kita sholat zuhur tepat waktu tapi di musola mall? Ya boleh. Jugilal ardo li ummati masjidah, dijadikan bumi ini masjid. Tapi kalau mengidentikan sholat dengan mall, musola, ya nanti salah. Karena sholat itu di masjid, bukan di mall, bukan di musola. Ya buat laki-laki khususnya. Ya jadi ini lagi banyak emang sekarang nih orang untuk mall lagi penuh, enggak belanja numpang adem maksudnya. Boleh sholat di musola, boleh enggak apa-apa. Tapi kalau rutin di musola tanpa adanya sabab, ya jelas ulama menyalahkan. Allah. Perbuatan-perbuatan bid'ah apa saja yang biasa terjadi di masyarakat kita di malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Waduh, kita kalau ngomong bentuk-bentuk bid'ah ini berkembang macam-macam ya. Tapi yang pasti yang jelas ketika malam takbir itu bid'ah yang pertama adalah tradisi takbir muter bawa beduk. Nah, karena Islam ajarkan takbir sama Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kirimul Baran nih. Takbirnya sama, tapi yang Rasul ajarkan tuh takbir dibaca kalau kita mau ke musala, ke tempat sholat ya. Bukan malam, muter-muter lah. Dari contoh sama sekali. Di kita ini kadang-kadang kalau udah hari terakhir malam ke-29 asar udah ada yang takbir. Panggilan takadung asik. Ya, itu salah satunya. Kemudian nanti tradisi maaf-maafan Idul Fitri. Lagi-lagi maaf-maafan. Tolong yang mengatakan bahwa Idul Fitri maaf-maafan berikan dalil coba. Mumpung tidak ada kita ngobrol di sini. Tidak ada tradisi maaf-maafan, adanya saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima puasa saya dan puasa kamu. Saling mendoakan. Ini enggak maafin ya. Mat Idul Fitri ya. Masjid. Selamat kamu. Subhanallah ya. Lah. Coba zaman Nabi sudah ada Idul Fitri, bagaimana Nabi pertontonkan gitu loh. Yang ada saling mendoakan. Nah, pemahaman Idul Fitri kembali suci juga ini subhanallah. Enggak ngerti bahasa Arab berarti gitu loh. Idul Fitri futur, artinya makan pagi. Idul Fitri kembali makan pagi. Maka disunahkan ketika Idul Fitri itu makan dulu baru sholat. Idul Adha kembali menyembelih. Ini enggak kembali ini pas sudah besar habis apa habis Idul Fitri sholat Idul Fitri pas sama itu udah suci lagi kita nih. Jadi kayak benang kayak kertas putih kita nih tiap hari. Oh, kembali suci. Enggak pulang ke rumah, muter dulu maaf-maafan. Sampai bininya celaka. Mana laki kita enggak pulang-pulang ya. pulang waya asar baru balik. Bang, enggak asar ya Allah, enggak johor, enggak sholat johor, enggak sholat asar. Ya enggak sempet deh minta maaf gitu. Enggak sempet sholat, repot minta maaf. Masya Allah, ini kan bahaya sekali. Tradisi yang sudah diajarkan, minta maaf itu kapan saja. Kalau kau punya salah, minta maaf. Nah kalau kita ngomong gini, maafkan salah, biar aku ngurus salah. Salah aja terus, Pak. Aduh, Masya Allah. Enggak ada yang menyalahkan maaf-maafan. Silakan kalau Anda punya salah minta maaf. Cuma yang dikritisi ulama, jangan kau hiasi Ramadan dengan tradisi seperti itu. Habis kemarin ada ustaz yang ngirim SMS, katanya Jibril melaknat. Jibril melaknat. Pelajari hadisnya, jangan beragama dengan SMS. Jangan beragama dengan internet dan lain-lainnya, kecuali di sana jelas sanadnya. Hadisnya riwayat ini dalam kitab ini, nomor hadisnya percaya, boleh kita rujukan. Karena beragamalah dengan qala Allah wa qala Rasul, itulah agama. Jadi kita banyak nih percaya dengan tradisi-tradisi ya. Itu puisi sebelum puasa, Masya Allah. Mentari mentari. Lah ngaco lah. Apa kiat-kiat agar kita selalu ikhlas dalam beribadah dan diridhoi Allah? Ayo, tadi sudah kita bahas 7 syarat. Okay. Ikhlas itu timbul bukan sesuatu yang dadakan. Berilmu, yakin, ikhlas. Okay. Kembangannya jujur, cinta, kiat dan qabul. Allah musta'an. Tadi yang kita bahas ya. Ikut kajian di imbangnya, ada kajian secara akidah sunnah. Apakah kalau kita bersedekah dengan uang riba, kita mendapatkan pahala? La. Tidak ada innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik cuma menerima yang baik. Makanya kalau untuk urusan Allah pakai yang paling baik. Bagaimana caranya antum untuk tidak melakukan aktivitas kepada Allah dengan sesuatu yang haram? Seperti haji dengan sesuatu yang haram ribawiyah atau apa? Ini seperti orang yang bersedekah dengan cara yang haram atau berwudu dengan air listrik boleh nyolong. Sama. Tidak mungkin mudah di hadapan Allah. Mohon disampaikan dari kaidah ibadah pada dasarnya haram sampai ada perintah. Contoh dan untuk duniawi pada dasarnya. Aduh, ini usul fik, kaidah usul fik ya. Bahwa ibadah itu asalnya haram. Ya, sampai datang contohnya. Nah, itu adalah ilmu usul fik ya. Jadi kaidah bukan hadis tapi usul fik yang mengatakan bahwa asalnya ibadah itu haram. Sampai datang contoh. Contohnya gini, sholat 5 waktu dulu haram. Sampai Nabi Isra Mi'raj dulu. Pas sudah Isra Mi'raj, ada kewajiban sholat 5 waktu. Baru wajib sholat. Ya. Puasa pada hakikatnya sama dengan orang-orang non-Islam. Yahudi, Nasrani pun puasa. Nabi mengatakan, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sawm. Puasa yang membedakan antara puasa kita dengan puasa Nasrani Yahudi Ahlul Kitab ya, makan sahur. Maka kalau kita sengaja enggak makan sahur, puasa kita sama dengan mereka. Jadi sampai datang contohnya, Allah Ma'am. Bolehkah berzikir hanya melafadzkan Allah, Allah, Allah saja misalkan 1000 kali? Ya berikan dalil, yang bilang boleh mana dalilnya? Karena Nabi enggak pernah mengamalkan ini. Ini perbuatan yang dikira-kira Allah, Allah, Allah, lah dalilnya mana? Kalau enggak ada Nabi contohkan, sudahlah jangan kita buat-buat. Nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah kalau sudah seperti itu. Ya tidak ada dalilnya, Allah musta'an. Mohon diberikan dalil, amal akan diterima jika ikhlas karena Allah dan ittiba Rasul. Tadi sudah kita bahas yang tanya ini, yang sudah kita bahas. Ya jadi jelas karena Allah wa ma umiru surat Al-Baqarah ayat 5 itu dalilnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Istri saya sedang menyusui, otomatis dia tidak puasa. Konsekuensi bayar fidyah. Apakah fidyah dapat berupa sejumlah uang untuk nantinya diserahkan kepada fakir miskin? Ya, saya ingin tekankan. Betapa senangnya orang mendengar adanya rukhsah dari Allah. Contohnya fidyah, bahwa istri yang dalam keadaan nifas ya, atau dalam keadaan menyusui ya, itu apa maksudnya paket hamil menyusui ya, itu dikatakan cukup bayar fidyah saja, betul ya. Tetapi yang Anda jangan lupa, orang yang menyusui pun kadang haid. Sorry. Jadi kalau sampai dia menyusui dia haid, dalam bulan Ramadan, dia wajib bayar karena haidnya. Dan dia tetap bayar fidya karena menyusuinya. Allah musta'an. Ya ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan dalilnya seperti itu. Jadi kalau memang dia dalam keadaan menyusui dan dia tidak haid di bulan Ramadan, ya sudah cukup fidya saja. Tapi kalau dia menyusui masuk bulan Ramadan dia pun terkena haid, ya dia terkena dampak bayar apa bayar puasa dia yang akan datang. Itu jangan pernah dilupakan ya. Sama seperti seorang perempuan yang sudah masuk waktu sholat, azan sudah berkumandang, dia belum sempat sholat, misalkan asar. Azan sudah berkumandang, dia belum sholat, ketika dia mau sholat keluar darah haid. Maka dia harus mengkodok puasanya, sholatnya, sholat asarnya di ketika dia nanti sudah selesai haidnya. Itu perlu dipahami dengan ilmu Allah. Dan memberi makan orang miskin ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, cara Aisyah. Setiap hari dia tidak puasa, setiap hari dia mengeluarkan fidyah. Atau cara Anas bin Malik, sebulan nanti dikumpulkan sekalian. Tapi ada salah persepsi orang memahami bahwa bayar fidyah pakai bubur katanya. Kenapa? Anas bin Malik dulu waktu enggak puasa bikin bubur di tempat yang besar sekalian, kemudian diberi makan orang miskin. Ya kenapa kok Anas ngasih bubur? Anas kakek-kakek makannya bubur gitu kan. Ya kalau Anda enggak makan bubur, makan yang anda makan gitu kan. Ini ada yang benar seorang ustaz ngomong gitu, saya ketawa sendiri. Ini enggak tahu Anas di atas 100 umurnya insyaallah. Ya kalau kita yang ibu yang menyusui itu ya makan yang ibu makan, keluarkan. Makanya kalau boleh bilang mana yang lebih tepat mengumpulkan nanti atau ketika dia tidak berpuasa memberikannya, ketika dia tidak berpuasa berikan fidyah karena yang dia makan itu yang dia keluarkan, itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam ya. Walaupun semuanya ada dalilnya. Apa hukumnya membela negara? Bagaimana sikap kita orang miskin terhadap tindakan negara Malaysia? Membela negara itu hukumnya adalah wajib sebagai warga negara. Tetapi bukan sporadis. Karena kalau bicara membela negara, kita bicara atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi taat kepada pemerintah. Siapapun presiden kita, kalau dia seorang muslim dan terangkat, taat. Kecuali kalau memang dia non-Islam, wajib kita untuk keluar dari pimpinannya, karena tidak boleh orang Islam itu berpemimpin non-Islam dalam satu negara seperti itu. Bagaimana ya, kita tunggu tindakan presiden saja. Kalau untuk urusan negara lain, mau Malaysia, mau siapa, jangan sporadis ya, jangan timbulkan permusuhan. Wajar semua panjang-panjang. Bagaimana tanggapan tentang bahwa yang penting tidak menganggap amalan tidak sebagai wajib, maka bukan bid'ah maksudnya. Bagaimana tanggapan tentang bahwa yang penting tidak menganggap amalan tidak sebagai ribet itu nanya gimana? Ya hari ini kayak antum berusaha dengan waktu ya. Pertanyaan terlalu banyak, anda minta maaf ya. Dilalah nanti kalau ada yang penting sekali, anda bicara lagi, anda sampaikan ke antum nanti ya. Allah minta maaf, mudah-mudahan yang disampaikan ini berfaedah ya, buat anak pribadi, buat antum, antunan sekalian, dibimbing Allah muliakan insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan Ramadan kepada kita, dapat rahmat sebulan ini, dapat maghfirah sebulan ini, dapat ampunan kuminanam sebulan ini insyaAllah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.